Apa yang paling penting? Waktu, tempat, dan cara adalah Allah yang menentukan segalanya. Tugas kita hanya satu, berusaha kapanpun waktunya tiba, dimanapun kita dicabut nyawa, dengan cara apapun yang Allah tetapkan, yang penting cuma satu, husnul khotimah. Sukses di dunia ini adalah husnul khotimah, bukan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Semua ini tidak ada artinya kalau su'ul khatimah.